السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، قوم مسلمين صحرمتي. Sudah kita bahas di antara tanda-tanda hari kiamat, dan disimpulkan oleh Ibnu Rajab bahwa yang paling jelas atau inti dari semua yang disebutkan oleh Rasulullah SAW adalah idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Ini ketika Rasulullah memberitakan tanda-tanda hari kiamat, bahwa tanda-tanda hari kiamat adalah seorang yang kau lihat hufatal urat, dalam keadaan bertelanjang kaki, dalam keadaan tidak berpakaian, dalam keadaan miskin papa tapi berlomba-lomba untuk membangun bangunan tinggi. Itu tanda-tanda hari kiamat akan terjadi di akhir zaman. Dan diberitakan pula di antara tanda-tanda hari kiamat adalah ruwaidah, munculnya orang-orang dungu, orang-orang bodoh tapi berbicara tentang urusan umum, urusan orang banyak. Ini juga sama dengan yang sebelumnya dari satu sisi, yaitu idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadisa. Kalau diberikan sesuatu kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah hari kiamat. Akan terjadi hari kiamat kalau sudah terjadi berbagai macam yang merupakan perkara-perkara yang jungkir balik. Orang yang amanah tidak dipercaya. Orang yang pengkhianat dikasih amanat. Orang yang bodoh disuruh berbicara. Orang yang pandai dilarang berbicara. Ini semua merupakan tanda-tanda hari kiamat dan merupakan tanda dekatnya akan terjadinya hari kiamat. Dan terakhir kita baca adalah hadis yang sahih yang dikeluarkan dalam Bukhari dan Muslim, dalam dua kitab sahih mereka rahimahumullah, yaitu ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Annahu yaqbidu al-'ilma biqabd al-'ulama." Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mencabut ilmu dari muka bumi ini dengan dimatikannya para ulama. Yani Allah tidak menghilangkan ilmu begitu saja. La yanzi'u intiza'an minan nas. Tidak mengambil begitu saja dari manusia terus hilang, tidak. Tetapi Allah mencabut ilmu dari manusia ini dengan dimatikannya para ulama satu persatu. Dengan dimatikannya orang-orang yang berilmu, maka mulailah manusia tidak mendapatkan pembimbing, tidak mendapatkan orang yang mengajar, tidak mendapatkan orang yang bisa mengajari dia ilmu. Akibatnya, hatta idza lam yabqa 'alim, hingga ketika tidak tersisa lagi seorang yang berilmu, ittaqadan nasu ru'usan juhalan. Maka manusia akan mengambil orang-orang bodoh sebagai tokoh-tokoh agama. Karena sudah tidak ada lagi ulama, maka mereka bertanya kepada orang-orang yang jahil, kepada orang-orang yang bodoh, dikasih pakaian-pakaian ulama, didudukkan di kursi ulama, kemudian ditanya tentang ilmu. Padahal dia jahil, padahal dia bodoh. Maka kalau terjadi seperti ini, niscaya mereka akan aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Niscaya mereka akan berfatwa tanpa ilmu. Akhirnya mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Tidak hanya untuk dirinya kesesatannya, tetapi justru untuk orang lain juga mereka sesatkan dengan kebodohannya. Mereka mengira-ngira ini kayaknya benar, ini kayaknya pas, atau ini sepertinya cocok. Disampaikan, dijawab. Semua pertanyaan manusia dijawab. Padahal kita lihat Rasulullah SAW kalau ditanya sesuatu yang beliau tidak tahu, beliau mengatakan tidak tahu. Seperti kemarin ditanya oleh Jibril yang berbentuk manusia, menanyakan tentang hari kiamat, kapan hari kiamat. Maka Rasulullah menjawab dengan jawaban mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya yang ditanya dengan yang bertanya sama-sama tidak tahu hari kiamat itu kapan. Rasulullah tidak malu mengatakan tidak tahu. Aku dan kamu tidak tahu. Yang ditanya dan yang bertanya sama-sama tidak tahu. Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Ini qul inna a'zakumullah, semestinya akhlak ulama, akhlak orang berilmu demikian. Dia menyatakan tidak tahu pada perkara-perkara yang dia tidak punya ilmunya. Tetapi nanti dekat-dekat hari kiamat seperti zaman kita ini dan zaman yang akan datang nanti, telah terlalu banyak munculnya orang-orang yang juhal, orang-orang bodoh, tidak memiliki ilmu dan tidak bisa menjawab tidak tahu. Ditanya apapun, jawab dia seenaknya. Malu untuk mengatakan saya tidak tahu. Maka akibatnya mereka aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Akhirnya mereka berfatwa tanpa ilmu dan akibatnya sesat dan menyesatkan orang lain. Imam Syafi'i rahimahullah menyatakan la taqumus sa'ah hatta yasirul ilmu jahlan wal jahlu ilman. Tidak akan datang hari kiamat sampai ilmu dianggap sebagai kebodohan dan kebodohan dianggap sebagai ilmu. Demikian kata para ulama memahami hadis-hadis tadi, menyatakan bahwa nanti di dekat hari kiamat semua akan terbalik. Orang yang bodoh dianggap ulama, orang yang berilmu dianggap orang bodoh. Ilmu dianggap kebodohan, sedangkan kebodohan dianggap ilmu. Orang yang dalam keadaan jahil, bodoh tentang ilmu, tidak mengerti agama, tidak mengerti ayat dan hadis, tidak mengerti untuk apa dia hidup, tidak mengerti kenapa dia ada di dunia ini, dia sama sekali tidak mengerti hikmah dari kehidupan, dianggap sebagai alim, sebagai orang yang intelektual, sebagai orang yang betul-betul memiliki pandangan yang jauh ke depan, tapi ke depannya ke depan dunia. Dia bodoh, tidak melihat ke depan yang lebih jauh setelah dunia, yaitu akhirat. Dia tidak melihat setelah mati nanti apa yang akan terjadi. Dia tidak pernah berpikir apa yang akan terjadi nanti di hari kiamat. Ada hisab, ada surga, ada neraka, ada hari kiamat. Tidak pernah mau berpikir. Ini dianggap alim. Dianggap sebagai orang yang berilmu. Tokoh-tokoh alim ulama. Atau tokoh-tokoh cendikiawan. Tokoh-tokoh yang dikatakan sebagai tokoh-tokoh ilmu. Maka ikhwan ibn a'azakumullah. Sebaliknya orang yang alim. Seorang ulama yang betul-betul ulama rabbani. Yang mengerti hikmah kehidupan. Mengerti untuk apa dia diciptakan di dunia ini. Mengerti tentang Allah. Tentang pencipta langit dan bumi. Kenal dengan sifat-sifat Allah. Mengetahui syariat Islam dengan detail. Untuk apa dia beramal dan harus bagaimana dia beramal. Mana yang boleh, mana yang tidak. Mana yang halal, mana yang haram. Dia alim dalam hal itu. Tapi diremehkan, dianggap sebagai orang bodoh. Dipojokkan. Tidak pernah diajak musyawarah. Tidak pernah diajak untuk memikirkan umat. Tidak pernah diajak untuk berdiskusi bagaimana berbicara tentang umat ini. Justru yang diajak bicara adalah ruwaibidah. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, diantara tanda-tanda hari kiamat adalah yantiqur ruwaibidah. orang-orang yang bodoh berbicara tentang kepentingan umum. Ulama'nya, orang yang mengerti din, mengerti tafsir, mengerti syariat, mengerti hukum-hukum Allah, dalam keadaan tidak pernah diajak bicara dan tidak pernah diajak musyawarah. Maka akibatnya kehancuran demi kehancuran sampai berakhir dengan kehancuran besar, yaitu hari kiamat. Ikhwan ibn a'azakumullah, maka kata Syabi rahimahullah, enggak akan terjadi hari kiamat sampai ilmu dianggap kebodohan dan kebodohan dianggap berilmu. Berarti orang bodoh dianggap alim dan orang yang alim dianggap bodoh. Wa hadza kulluhu min inqilabil haqa'iq fi akhiriz zaman. Dan ini merupakan keterbalikan nanti yang akan terjadi di hari akhir atau sebelum hari kiamat, di akhir zaman. Wa inkasul umur, yakni terbaliknya segala perkara, terbalik semua. Bukan hanya ilmu dan kebodohan yang terbalik, masalah hak amanah dan khianah, amanat dan khianat itu pun terbalik. Dan kita saksikan sekarang ini yang menunjukkan kalau hari kiamat telah dekat. Kita lihat justru orang yang pandai menjaga amanat tidak dipercaya. Orang yang jujur tidak dipakai. Tetapi orang yang pendusta, yang orang itu perampok, pencuri, yang orang itu dalam keadaan pengkhianat, maka ini yang diangkat untuk diberi amanah. Ini amanah, kerjakan. Amanah yang harusnya diberikan pada orang yang bisa menjaga amanah, tapi diberikan kepada pengkhianat. Tanggung jawab yang harusnya diberikan kepada orang yang jujur, diberikan kepada pendusta. Kalau di satu kantor ada orang yang jujur, malah tidak disukai oleh bosnya sekalipun. Ini terlalu jujur orang ini. Keluar kamu. Kasih surat pecat. Karena terlalu jujur katanya. Dianggap terlalu dungu, terlalu bodoh, terlalu macam-macam kalimat-kalimat tuduhan. Yang intinya adalah kamu tidak bisa bohong, dikeluarkan. Ini khani bin a'azakumullah terjadi sekarang ini. Dan nanti semakin dekat hari kiamat semakin banyak terjadi. Dan Rasulullah SAW sudah menyatakan demikian. Idza wusijal amru ila ghairi ahlihi fantadhir as-sa'ah. Kalau satu amanah, satu perkara diberikan kepada orang yang bukan ahlinya, tunggu hari kiamat. Ini orang bukan ahlinya menjaga amanah, dikasih amanah. Orang ini tidak bisa pegang tanggung jawab, justru dikasih tanggung jawab. Orang yang ini dalam keadaan jujur bisa bertanggung jawab, justru tidak dipakai dan tidak diberi tanggung jawab. Ikhwan ibn a'azakumullah, inilah tanda-tanda hari kiamat yang disebutkan di dalam sahih al-Hakim dari Abdullah ibn Amr secara marfu'. Inna min ashratis sa'ah an yudha'u al-akhyar wa yurfa'u al-ashrar. Nanti merupakan tanda-tanda hari kiamat, tanda-tanda dekatnya hari kiamat adalah yudha'u al-akhyar, orang-orang khair, orang-orang baik, orang-orang yang khair, ditaruh di tempat yang paling bawah, rendah, diinjak-injak. Wa yurfa'ul asrar, sedangkan al-asrar, orang-orang jahat, orang-orang jelek, akan diangkat tinggi-tinggi, dimuliakan, disanjung, diangkat terus, didudukkan kedudukannya paling tinggi, bahkan memimpin sekalipun. Ini khani bin a'azakumullah juga merupakan tanda-tanda hari kiamat sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Hakim wa sahahahu Adz-Dzahabi, yang disepakati tashihnya Hakim oleh Imam Adz-Dzahabi, dan sungguhnya hadis ini hasan, tidak sampai kepada sahih. Ikhwan ibn a'azakumullah, di dalam hadis kemarin Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan bahwa orang-orang tadi yang bodoh, yang dalam keadaan compang-camping, tidak memakai alas kaki, berlomba-lomba untuk membangun bangunan tinggi. Disebutkan oleh Ibnu Rajab, ini dalil ala dhammit tabahi. Isyarat Rasulullah SAW bahwa tanda-tanda hari kiamat adalah mereka berlomba-lomba untuk membangun bangunan tinggi. Maka kata Ibnu Rajab rahimahullah, ini dalil, ini bukti bahwa bermegah-megahan dan berlomba-lomba dengan meninggikan bangunan itu tidak baik, tercela. Dham, madmum, bukan terpuji. Wattafakhur, hanya berbangga-banggaan. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kata Allah Subhanahu wa taala, telah melalaikan kalian bermegah-megahan dengan dunia. Yang bermegah-megahan dengan dunia telah menjadikan kalian lalai, lupa akhirat, lupa hisab, lupa hari perhitungan nanti yang setiap perbuatan sekecil apapun ada hitungannya. Setiap ucapan sekecil apapun ada hisabnya. Dihitung oleh Allah, yang baik dibalas kebaikan, yang jelek dibalas kejelekan. Ini semua terlupakan. Oleh apa terlupakan? Oleh at-tabahi bid-dunya. Terlupakan oleh bermegah-megahan dengan dunia. Yatatawaluna fil bunyan, berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan, berlomba-lomba untuk membangun bangunan-bangunan yang tinggi, padahal dia tidak memerlukan yang sebesar itu. Dia tidak memerlukan yang setinggi itu. Ini khani bin na'azakumullah, yang dikatakan sebagai tanda-tanda hari kiamat. Yatatawaluna fil bunyan. Fahada dalilun ala zammi tabahi wa tafakhur, khususan bitatawul fil bunyan. Di sini tercelanya bermegah-megahan dengan berlomba-lomba membangun bangunan tinggi dan kemudian berbangga-banggaan dengan dunia. Walam yakun italatul bina ma'rufan fi zamanin nabi. Apalagi di zaman Rasulullah SAW tidak dikenal hal tersebut. Yakni di masa Rasulullah SAW tidak ada bangunan yang tinggi-tinggi, tidak ada. Tetapi Rasulullah SAW sudah tahu bahwa nanti di akhir zaman, dekat-dekat hari kiamat, akan terjadi orang-orang berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan. Semakin tinggi semakin bangga, semakin tinggi semakin bangga. Ini ikhwan fillah na'azakumullah merupakan tanda-tanda kerasulan, tanda-tanda kenabian, bahwa kita tambah yakin bahwa beliau Rasulullah SAW adalah betul-betul utusan Allah. Betul-betul beliau diutus oleh Allah yang maha tahu kalau manusia tidak mengetahui hari esok, apalagi nanti dekat hari kiamat. Tetapi karena manusia tadi adalah orang yang diutus oleh Allah, diangkat sebagai Rasul, dan yuha ilaih, diberi wahyu kepadanya, maka dia tahu apa yang diberitahu oleh Allah. Allah memberitahu kepadanya bahwa nanti di akhir zaman, dekat hari kiamat, akan terjadi orang-orang berlomba-lomba meninggikan bangunan. Bahkan kalau engkau lihat hufatal urat, orang-orang yang bertelanjang kaki compang-camping, tapi tiba-tiba berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan. Dan sudah kita katakan kemarin, kok bisa terjadi? Naam, karena sebagian mereka tiba-tiba menjadi malik, menjadi raja, menjadi penguasa. Karena mereka memilih bukan karena ilmunya, memilih bukan karena agamanya, memilih bukan karena bagaimana latar belakang keilmuannya dan sebagainya, pengalamannya tidak ada. Mereka tidak sama sekali memilih karena itu. Maka tiba-tiba preman pasar yang miskin bisa jadi penguasa. Tiba-tiba badui rahal, penggembala kambing dan sapi bisa jadi penguasa. Maka ketika itu dia tiba-tiba menjadi kaya mendadak dan kemudian berlomba untuk membangun bangunan tinggi. Ikhwan fillah na'azakumullah. Yang demikian adalah perkara yang harus kita ingat, bahwasanya tanda-tanda hari kiamat adalah munculnya orang-orang yang berlomba-lomba dengan kemegahan-kemegahan, sampai orang-orang yang dalam keadaan pakaian saja dia belum memilikinya dan alas kaki dia tidak pakai, dia sudah berlomba untuk membangun bangunan tinggi. Ikhwan fillah na'azakumullah, disebutkan dalam riwayat Abu Zanat dari Al-A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, la taqumu as-sa'ah hatta yatatawalu an-nas fil bunyan. Tidak akan datang hari kiamat sampai terjadi di antara manusia mereka berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan. Demikian dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullah. Berarti qul inna a'udzubikumullah, tidak hanya orang miskin yang membangun bangunan tinggi, tapi membangun bangunan tinggi walaupun siapapun dia, itu pun sudah merupakan tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Dan itu belum terjadi di zaman para sahabat, belum terjadi di zaman para tabi'in, belum terjadi di zaman tabi'it tabi'in. Bahkan ketika di zaman Umar bin Khattab, mereka ketika membangun masjid di Syam atau di Persia yang sudah dikuasai oleh muslimin, itu pamit. Pamit mengirimkan utusan, aku membangunnya dengan ini, boleh enggak? Dikatakan Jangan dengan ini saja. Dengan rumbai, dengan dedaunan, dan dengan pelepah korma. Tiba-tiba terjadilah berbagai macam penyakit, kutu dan sebagainya. Lapor lagi. Boleh gak kita ganti dengan ini, dengan itu, sampai terakhir dengan tanah. Sampai karena terpaksa, silahkan. Ini menunjukkan membangun bangunan tinggi dan bermegah-megahan itu betul-betul belum terjadi saat itu. Tapi Rasulullah SAW sudah diberitahu oleh Allah bahwa nanti di dekat hari kiamat akan terjadi. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, selama itu adalah perkara-perkara yang masih merupakan hajatun nas, kebutuhan manusia, Islam tidak melarang. Islam tidak melarang, silahkan. Kalian butuh rumah, bangun rumah. Kalian butuh ini, silahkan. Kalian butuh itu, silahkan. Selama itu adalah hajah, kebutuhan kalian. Allah ciptakan dunia dan seisinya ini untuk kalian, wahai manusia. Allah katakan, خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. Aku ciptakan untuk kalian, مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. Aku ciptakan untuk kalian, wahai manusia, semua yang ada di muka bumi. Silahkan. Allah Rahmanur Rahim. Allah pengasih dan penyayang memberikan kepada manusia semua apa yang ada di dunia ini untuk kalian. Apa yang bisa dimakan, makanlah. Apa yang bisa dipakai, pakailah. Apa yang bisa dibikin untuk rumahmu, pakailah untuk rumahmu. Silahkan. Tetapi kalau sudah melebihi keperluan, sudah melebihi kebutuhannya, maka itulah yang mulai tercela. Itulah yang dikatakan sebagai tabdzir, yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Wala tubadzir tabdzira innal mubadzirin. Jangan kalian tabdzir, sesungguhnya mubadzirin kanu ikhwana syaitin. Sesungguhnya orang yang membuang sia-sia atau memubadzirkan sesuatu harta tanpa manfaat, maka itu adalah ikhwana syaitin. Saudaranya syaitan, kawan-kawannya syaitin. Demikian ikhwan fillah na'azakumullah. Adapun hadis-hadis yang berikutnya, ada beberapa hadis, 2-3 hadis, semuanya lemah. Hadis yang membatasi batasan. Sehingga perkara yang berlebih-lebihan dilarang, sahih hadisnya dan sangat jelas. Tetapi batasannya harus sekian dirak, harus sekian dirak, yang lebih daripada ini tercela, yang lebih sekian dirak tidak boleh, dan itu adalah banyaknya riwayat-riwayat adalah yang lemah, lemba'i, maka kita lewati saja. Ikhwan fillah na'azakumullah. Hadis yang berikutnya dari kitab Jami'ul Ulum wal Hikam adalah hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqul, buniyal islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah, wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, wa iqamu salati wa ita'i zakah, wa hajjil bayti wa sawmi ramadhan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, dia menyatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, buniyal islamu ala khamsin, Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Yang pertama, syahadatu an la ilaha illallah. Syahadat, mengikrarkan dengan lisannya, meyakini dalam hatinya, membuktikan dengan anggota badannya bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Tidak ada yang harus kita tunduk kepadanya, patuh kepadanya, sujud kepadanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dua, anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan syahadat yang kedua adalah mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah dan Rasulnya. Ini syahadat, syahadatain merupakan rukun Islam yang pertama. Yang kedua, iqamus shalah. Mendirikan salat, mengerjakan salat yang 5 waktu. Yang ketiga, ita'iz zakah, mengeluarkan zakat. Tentunya dengan syarat-syaratnya. Zakat diwajibkan kepada setiap muslim dengan 2 syarat. Kalau hartanya sudah melebihi nisab, melebihi batasan yang ditentukan. Dan yang kedua, harta itu dalam keadaan demikian, sudah melebihi nisab selama 12 bulan. Maka dia terkena kewajiban zakat. Yang keempat, hajjul bait. Haji ke Baitullahil Haram, ke Mekkah, untuk haji. Ini yang keempat. Dan yang kelima, saumi Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Disebutkan dalam dua kitab Sahih Bukhari dan Muslim dari Ikrimah bin Khalid dari Ibn Umar yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari jalan lain, dari dua jalan lainnya dari Ibn Umar. Dan disebutkan pula dari jalan-jalan lain yang hampir sama seperti itu, bahwasanya dibangun Islam ini di atas lima perkara tadi. Sebagaimana diriwayatkan pula oleh Ibn Jarir. Kalau riwayat Jarir, Abdullah Al-Bajali, ini tidak hanya dari sahabat Ibn Umar, tapi juga dari sahabat Jarir Ibn Abdullah Al-Bajali. Dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagaimana dikeluarkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Wa qad sabaqa fil hadis alladhi qablahu dzikrul Islam. Bahkan hadis kemarin juga terkandung dalamnya tentang al-Islam. Wal muradu min hadzal hadis anna al-Islam mabniun ala hadhihi al-khams. Maka yang dimaksudkan dalam hadis ini bahwa Islam dibangun di atas lima perkara ini. Dan lima perkara ini merupakan pondasi-pondasinya, merupakan tonggak-tonggaknya, yang kalau tonggak ini tidak ada, maka bangunan Islam itu akan runtuh. Runtuh bimana kufur keluar dari Islam. Runtuh bimana kafir yang dia akan mendapatkan dari Allah SWT ancaman kekekalan dalam nar, dalam neraka. Ini khonifidina azakumullah yang dikatakan ruknun atau min arkanil Islam. Rukun-rukun Islam. Maka disebutkan dengan lafaz lain dengan kalimat da'aim. Yang terjemahannya adalah tonggak-tonggak atau tiang-tiangnya agama ini. Kalau kita lihat bangunan, jika tiang-tiangnya rusak, maka bangunan itu akan hancur. Akan hilang bangunan itu. Maka kalau bangunan Islam ini tonggak-tonggaknya tadi rapuh, runtuh, maka bangunan keislamannya akan hilang pula, akan binasa. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, Rasulullah SAW mengungkapkan dengan kalimat buniyal Islam, dibangunnya Islam di atas lima perkara. Bahkan dikeluarkan di dalam riwayat lain oleh Muhammad bin Nasr al-Marwazi dalam kitab Shalah, lafadznya dengan kalimat da'aim. Yani Rasulullah bersabda, buniyal Islamu ala khamsi da'aim. Islam ini dibangun di atas lima tonggak atau di atas lima fondasi. Fadzakarahu, kemudian disebutkan lima perkara tadi. Syahadat, salat, puasa, haji, kebaitillahil haram. Wal maqsud tanfilul Islam bi bunyanihi wa da'imil bunyan hadhihi al-khams fala yathbutul bunyan biduniha. Maka yang dimaksud adalah bahwa bangunan keislaman tadi akan tegak kokoh dengan lima tonggak tadi, dengan lima fondasi tadi. Maka jika rusak salah satunya, sebagiannya, apalagi seluruhnya, maka keislamannya akan runtuh. Wa baqiyatu salal Islam katatimmatil bunyan. Maka bagaimana kalau begitu dengan hukum-hukum Islam lainnya? Bukankah kita pernah bahas kemarin bahwasanya al-Islam adalah a'mal zahirah. A'mal zahirah. Islam adalah amalan-amalan zahir. Semua amalan-amalan zahir merupakan ibadah, muamalah, atau semua yang diperintahkan dalam Quran dan Sunnah itu Islam. Maka akhlak yang baik Islam, kejujuran Islam, adab sopan santun Islam, berdagang dengan jujur Islam, bersedekah Islam, semua amalan-amalan soleh merupakan keislaman dan disebut sebagai Islam. Kenapa dalam hadis ini dikatakan hanya lima? Islam dibangun di atas lima perkara. Islam dibangun di atas lima perkara: syahadat, salat, puasa, zakat dan haji. Bagaimana dengan yang lainnya? Amalan-amalan Islam lainnya. Maka kata para ulama, adapun amalan-amalan Islam lainnya adalah kata timah, seperti penyempurnanya dan pelengkapnya. Kalau bangunan tadi ada lima perkara tadi, bangunan sudah tegak. Tetapi kalau belum dilengkapi dengan akhlaknya yang baik, dengan kejujurannya, dengan adabnya, dengan berbagai macam perintah-perintah Allah yang lain, maka bangunan tadi jelek. Bangunan tadi dalam keadaan tidak indah, tidak sempurna. Ininya enggak ada, jendelanya enggak ada, pintunya enggak ada, ini berlubang, ininya rusak. Bangunan itu tegak masih, Karena fondasinya masih ada, sholat masih ada, puasa masih ada, puasa Ramadan. Tetapi sayang, amalan-amalan keislaman lainnya diabaikan, disia-siakan. Maka bangunan tadi terlihat jelek, terlihat dalam keadaan rusak. Maka ikhwan fillah na'azakumullah disebutkan oleh Ibnu Rajab, adapun amalan-amalan keislaman lainnya, selain yang lima tadi, adalah kata timmah, seperti pelengkapnya, seperti penyempurnanya. Maka kalaupun berkurang, maka bangunan itu akan jelek, semakin jelek. Tetapi kalau sudah sholatnya ditinggal, atau kalau sudah menentang ibadah haji, kalau sudah dia dalam keadaan menolak, saya tidak mau zakat, maka bangunan Islam tadi runtuh. Sebagaimana yang terjadi zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, ketika orang-orang Badui, orang-orang Arab gunung, orang-orang kampung, yang kebanyakan mereka orang-orang bodoh, mereka masuk Islam. Tapi ketika Rasulullah wafat, mereka berkata, Rasulullah telah mati, maka mulai saat ini saya tidak mau zakat lagi. Untuk apa saya zakat? Rasulullah SAW telah mati. Maka Abu Bakar Siddiq menyatakan, zakatlah kalian. Bayarkan zakat kalian atau kami akan memerangi kalian sebagai orang-orang kafir. Para sahabat gelisah. Karena Abu Bakar sebagai khalifah. Para sahabat lain adalah bukan khalifah. Maka hanya gelisah dan bertanya, ya Abu Bakar, bukankah mereka masih salat? Bukankah mereka masih begini dan masih begitu? Masih merupakan orang-orang yang mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Bukankah Rasulullah mengatakan jangan memerangi orang yang mengucapkan La ilaha illallah? Kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu dengan kalimat yang terkenal, dan hadisnya juga disebutkan dari Abu Bakar Siddiq, adalah kalimat demi Allah, zakat dan salat merupakan konsekuensi dari La ilaha illallah, dan aku tidak akan membedakan salat dengan zakat. Ini orang yang meninggalkan zakat sama dengan orang yang meninggalkan salat, karena sama-sama meninggalkan rukun min arkanil Islam. Sama-sama meninggalkan rukun dari rukun-rukun Islam. Maka diperangi, dan para sahabat seluruhnya ikut memerangi mereka. Dan dalam sejarah tercatat, bukan memerangi orang muslim, tidak. Memerangi murtadin, memerangi orang-orang murtad. Berarti kenapa mereka murtad keluar dari Islam? Karena tidak zakat. Karena mereka menolak juhudan. Juhudan artinya dengan terang-terangan menolak sengaja. Saya tidak mau. Beda dengan orang yang mengatakan, iya saya memang wajib, tapi anu, so itu belum sampai nisab. Dia bikin pembukuannya, dibolak, dibalik sama dia, diganti keuangannya sampai terlihat, oh belum sampai nisab. Jadi tidak wajib zakat. Beda hukumnya. Orang ini dalam keadaan berdosa, besar dosanya, tapi tidak kafir. Tapi kalau mengatakan, saya tidak mau, mau apa? Walaupun Allah yang nyuruh, walaupun Nabi yang nyuruh, saya tidak mau. Ini kafir, keluar dari Islam. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, dikatakan oleh Rasulullah SAW dengan kalimat bunyal Islam. Dibangun Islam di atas lima ini. Tanpa lima ini bangunannya akan runtuh. Adapun hukum-hukum Islam yang lainnya, semua dari mulai akhlak, adab, dan seluruh perbuatan-perbuatan dan amalan-amalan saleh adalah penyempurna bangunan. Yang menjadikan bangunan tadi semakin indah. Maka tentunya keislaman seseorang dengan orang yang lain, sama-sama muslimin, berbeda layaknya sebuah bangunan dengan bangunan lainnya. Ini bangunan sama-sama megah, sama-sama dalam keadaan kokoh fondasinya. Tapi ada yang bagus, ada yang kurang bagus. Ada yang indah, ada yang kurang indah. Ada yang sempurna, ada yang kurang sempurna. Demikian pula keislaman kita seluruhnya, beda satu dengan lainnya. Kenapa berbeda? Karena semakin disempurnakan dengan amalan-amalan saleh, semakin sempurna bangunannya. Dan orang yang kurang amal salehnya, akan berkurang pula keindahannya. Dan berkurang pula kesempurnaannya. Qala bikhilaf nafsi hadhihi da'aim. Al-khams fainal Islam yazulu bifaqdiha jami'aha bighairi iskal. Kalau perkara-perkara yang tadi, yang bukan lima pondasi tadi, ditinggalkan, maka dia berdosa dan bangunannya dalam keadaan naqs, berkurang. Dalam keadaan masih tegak, tetapi berkurang. Terus demikian, adapun kalau rukun-rukun tadi, yang lima tadi ditinggalkan, maka akan runtuhlah keislamannya. وقد جاء في رواية ذكرها وذكرها البخاري تعليقا. Disebutkan pula satu riwayat yang disebutkan oleh Imam Bukhari dengan muallaq. Bunyal Islamu ala khamsin, imanu billah wa rasulihi dan seterusnya. Di dalam hadis ini atau dalam lafaz hadis ini disebutkan dengan kalimat imanu billah. Islam dibangun di atas lima, tapi tidak mengucapkan dengan lafaz syahadat, tapi disebut dengan lafaz imanu billah wa rasulihi. Pertama keimanan kepada Allah dan Rasulnya, kemudian salat, kemudian zakat, kemudian puasa, kemudian haji. Berarti qul inna a'udzubikumullah yang dimaksud dengan syahadat pada hadis yang pertama adalah apa yang dimaksud dalam hadis kedua ini. Saling menjelaskan dua hadis ini. Hadis ini mengatakan ucapkan syahadat. Di sini mengatakan imani Allah dan Rasulnya. Berarti syahadat bukan hanya di lisan, tetapi keimanan dalam hati, keyakinan dalam hati kita bahwa betul-betul kita diciptakan oleh Allah dan Allah pencipta alam semesta, ini rububiyah, dan uluhiyahnya kita imani bahwa Allah adalah zat yang wajib kita ibadahi. Kita beribadah kepadanya, tunduk kepadanya, dan kita katakan setiap hari bahwa kita ini adalah milik Allah dan hidup kita untuk Allah, mati kita untuk Allah, ibadah kita untuk Allah, semua amalan ibadah kita untuk Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini ikrar yang harus terus diperbaharui dan terus diulang-ulang bahwa kita ini hidup di dunia ini untuk Allah. Allah yang menciptakan kita dan Allah yang memerintahkan kita untuk beribadah kepadanya. Dan Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku, kata Allah. Berarti Allah menciptakan manusia adalah untuk diperintah agar ibadah. Berarti tugas utamanya adalah ibadah kepada Allah, tunduk kepada Allah, mengamalkan perintah Allah. Adapun yang lain yang berkait dengan dunia adalah fasilitas untuk kalian bisa beribadah terus pada Allah. Agar terus berkesinambungan, kalian bisa beribadah dalam keadaan sehat, kuat, dalam keadaan bisa sempurna, maka silakan carilah dunia kalian. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Carilah dengan apa yang kalian miliki, dengan harta kalian, dengan semua apa yang Allah berikan pada kalian, itu sebagai modalnya, carilah dengan semua itu akhirat. Carilah dengan semua fasilitas yang Allah berikan kepada kalian, carilah al-akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunya. Dan jangan lupakan bagian kalian di dunia ini. Pentingnya akhirat, tapi dunia jangan dilupakan. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, kira-kira banyak mana yang diutamakan dengan yang dikatakan jangan dilupakan? Porsinya banyak mana? Kalau Allah mengatakan carilah akhirat, tapi dunia jangan dilupakan, berarti ini yang utama, ini yang sebagai fasilitas. Berbeda dengan carilah dunia, tapi jangan lupakan akhirat. Sedikit sekali akhiratnya. Maka dia dikhawatirkan akan terlalaikan dengan dunianya. Dikhawatirkan dia akan terlupakan dengan dunianya al-akhirah. Lupa dengan akhirat, dia sibuk dengan perkara-perkara dunia, dia sibuk dengan mengejar-ngejar dunia. Dalam keadaan dia melupakan akhirat dan semuanya dia korbankan, semua agamanya, keyakinannya, semuanya dia korbankan untuk mendapatkan dunia. Tadi katanya jangan lupa. Loh, saya enggak lupa, saya masih tetap sholat. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Yang namanya salat itu bisa mencegah keji dan munkar. Kalau kamu salat dalam keadaan tetap, tidak mencegah kekejian dan kemunkaran, apa makna salatmu? Kalau dikatakan inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya salat itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar, itu hikmahnya salat. Tetapi dia berbuat keharaman, dia berbuat bergelimang dosa, kemudian begitu waktu sholat, dia sholat. Ini keanehan. Imma ini orang dalam keadaan tidak mengerti makna sholat, atau dia riya, sholatnya hanya berpura-pura menunjukkan, ini saya masih muslim. Hanya itu saja. Tidak ada keyakinan sedikit dalam imannya, dalam hatinya, dalam keyakinannya. Kalau dia tahu ini adalah menghadap Allah, Kalau dia tahu ini adalah tunduk kepada Allah, ibadah kepada Allah, dan dia tahu pula bahwa yang dia kerjakan tadi dilarang oleh Allah, dia akan malu. Akan malu ketika sujud dan ruku kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan malu kepada Allah ketika sujud dan ruku di hadapannya. Dia akan malu kepada Allah, dia habis berlimang dosa, habis berbagai macam kemaksiatan dia kerjakan. Dia akan malu. Dan tentunya semakin jauh dari dosa, semakin jauh. Ini sholat yang benar. Sholat yang menjauhkan seseorang dari kekejian dan kemunkaran. Ikhwan fillah na'azakumullah. Maka asyhadah itu bukan hanya ikrarnya. Sholat juga bukan hanya gerak-geriknya, gerakan-gerakannya. Tapi semuanya memiliki makna-makna yang terkandung dalam hati. Keyakinan-keyakinan yang terkandung di dalam hati. Dalam riwayat Muslim disebutkan ala khamsin ala an yuwahhidullah. Dalam riwayat Muslim beda lagi lafadznya. Disebutkan Islam dibangun di atas 5 perkara. Tapi tidak menyebutkan 2 kalimat syahadat, tidak pula menyebutkan iman billah, menyebutkannya pertama mengesakan Allah dalam ibadah. Disebutkannya dengan kalimat mengesakan Allah dalam ibadah. Artinya ini tafsir dari hadis yang tadi. Hadis yang tadi mengatakan ucapkan la ilaha illallah. Apa maknanya mengucapkan la ilaha illallah? Maknanya mengucapkan la ilaha illallah adalah mengesakan Allah dalam ibadah. Berarti ibadahnya dia harus karena Allah dan bukan karena yang lain. Harus karena Allah untuk Allah. Tidak untuk yang lain. Jangan karena manusia. Jangan karena fulan wa'alan. Jangan karena istri, jangan karena anak, jangan karena bos, jangan karena siapapun. Harus karena Allah Subhanahu wa taala. Ada yang kebetulan bosnya adalah orang yang rajin ibadah, maka supaya dia naik pangkat, dia berupaya untuk rajin di hadapan bosnya. Ketika bosnya sholat di masjid, dia ke masjid pula di sebelah bosnya sholat. Tidak mendapatkan apa-apa di sisi Allah, karena ini adalah riya. Ini adalah ingin dipuji oleh manusia atau ingin imbalan dunia, maka tidak akan mendapatkan apapun. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, makna yuwahhidullah, mengesakan Allah adalah bahwa ibadah kita, salat kita, belajar kita, cari ilmunya kita, semuanya karena Allah, tidak karena yang lain. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, disebutkan yang paling meruntuhkan pondasi pertama ini adalah kesyirikan. Syirik adalah beribadah kepada selain Allah. Berarti la ilaha illallahnya gugur. Tidak mengesakan Allah, tapi beribadah pula pada yang lain. Ikhwan ibn a'azakumullah, ada pula syirik yang merupakan syirik kecil. Seperti riya tadi. Karena ingin dipuji manusia, karena ingin disanjung, karena ingin itu, ingin ini. Maka dikatakan jatuh dalam syirik kecil. Tidak gugur la ilaha illallahnya, tapi rusak. Kalimat la ilaha illallah dan tauhidnya berkurang. Maka alhamdulillah, dengan banyaknya lafad-lafad hadis, banyaknya hadis-hadis ini saling menerangkan satu dengan lainnya, saling melengkapi satu dengan lainnya. Bihadza yu'lam anna al-iman billahi wa rasulihi dakhilun fi dhimnil islami kama sabaqa taqriru. Dengan ini jelaslah bahwa keimanan kepada Allah dan keimanan kepada Rasulnya itu termasuk di dalam rukun Islam. Loh, bagaimana dengan rukun iman? Bukankah itu rukun iman? Sudah kita katakan. Islam terkandung dalam keimanan, dan keimanan terkandung dalam keislaman. Dua kalimat ini saling berkait satu dengan lainnya. Maka ketika bicara Islam, yang pertama adalah beriman pada Allah dan Rasulnya, mengesakan Allah, mengikuti sunnah Rasulnya. Ini makna syahadat Islam yang pertama. Rukun Islam yang pertama, yaitu beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah dibahas pada kajian-kajian yang lalu. Alhamdulillah. Qala, dikatakan selanjutnya oleh Ibnu Rajab rahimahullah, wa amma iqamatus shalah faqad warada ahaditsun muta'addidah tadullu ala anna man tarakaha faqad kharaja minal Islam. Adapun salat, rukun Islam yang kedua, disebutkan dalam banyak hadis bahwa barang siapa yang meninggalkan salat, maka dia telah keluar dari Islam. Sebagaimana dalam Sahih Muslim dari Jabir bin Abdullah dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa Rasulullah bersabda, "Bainar rajul wa bainasy syirk wal kufur tarkus shalah." Antara seseorang ini antara kesyirikan dan kekafiran adalah meninggalkan sholat. Artinya seorang ini dengan kekafiran dan kesyirikan itu sholat. Kalau tidak ada sholat, maka jatuh ke dalam kekufuran dan jatuh ke dalam kesyirikan-kesyirikan. Kalau dia masih sholat, maka dia terjaga dari kekufuran dan kesyirikan. Wa rawa mithlahu min hadithi Buraidah. Diriwayatkan pula dari hadis Buraidah, dari Thauban, dari Anas dan lainnya. Dikeluarkan oleh Muhammad bin Nasr al-Marwazi dari hadis. Alhamdulillah. Yahdikumullah wa yuslih lakum. Dari hadis Ubadah ibn Samit radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, la tatruku salah muta'ammidan, faman tarakaha muta'ammidan faqad kharaja minal millah. Jangan engkau tinggalkan salat dengan sengaja, karena barang siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, maka dia telah keluar dari agama ini. Ini dengan lafaz yang seperti ini, hadisnya lemah. Tetapi yang sahih, semakna dengan ini. Walaupun lafaznya tidak seperti ini. Wa fi hadis Mu'ad dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Bahwa beliau bersabda, Ra'sul amri al-Islam. Wa amuduhu salah. Inti dari agama ini adalah keislaman. Dan tonggaknya adalah salat. Faja'ala salat ka'amudil fustat. Maka sholat dijadikan oleh Rasulullah SAW digambarkan seperti tonggaknya kemah. Kalau kalian membangun kemah dikasih tiangnya. Maka ketika tiang itu diambil maka tidak ada apa-apanya. Akan runtuh dan tidak akan bisa ditegakkan. Alladzi la yaqumul fustat illa bihi. Yang tidak akan tegak satu bangunan atau satu kemah kecuali dengan tongkat atau tonggaknya. Wa la yathbut illa bihi. Tidak akan tegak kecuali dengannya. Walau saqatal amud la saqatal fustat. Kalau tonggaknya jatuh maka akan jatuh pula bangunan tadi atau kemah tadi. Wa qala Umar, dan Umar menyatakan, la hadza fil Islam liman taraka shalah. Kata Umar radhiyallahu taala anhu, tidak ada bagian di dalam Islam orang yang meninggalkan salat. Orang yang meninggalkan salat tidak ada bagiannya dalam Islam. Tidak memiliki bagian dalam keislaman. Artinya, kufur. Ikhwan fillah a'azakumullah, demikian apa yang bisa kita sampaikan. InsyaAllah kita lanjutkan pada kajian berikutnya. Bismillah. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.